وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والعياذ بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian, sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang telah memberikan kita berbagai limpah kurnia-Nya yang terbesar sekali adalah nikmat iman dan Islam. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita taufiknya supaya terus di dalam keadaan iman dan Islam ini dan menambahkan lagi nikmat nikmatnya ke atas kita hinggalah ke akhir hayat kita. Dan alhamdulillah pada malam ini juga kita berkumpul dengan taufik Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita sama-sama kaji, mendalami akan ilmu agama ini yang terdapat di dalam kitab Sahih Muslim rahimahullahu taala. Masih lagi kita di dalam kitab Taharah, akhir bab yang kita baca berkenaan dengan bagaimana apabila seorang mukmin atau muslim itu berwudu, maka akan terdapat kesan di bahagian wajahnya dan juga bahagian tangan kakinya pada hari kiamat kelak, yang mana kesan itu akan merupakan cahaya keputih-putihan, yang mana cahaya yang terdapat di wajah ataupun dahi dan kaki itu akan membezakan umat ini dengan umat-umat lain. Satu kelebihan Allah SWT muliakan umat Muhammad SAW kerana dengan berwuduk mereka mempunyai tanda, iaitu tanda wuduk. Dan moga-moga kita semuanya tergolong di dalam golongan tersebut. Dan apabila orang-orang yang berwuduk, yang mempunyai tanda wuduk, pada hari kiamat kelak keputih-putihan cahaya tersebut, maka mereka akan dibenarkan oleh Rasulullah SAW untuk masuk dan meminum daripada telaga Rasulullah SAW. Jadi itu juga satu kelebihan untuk umat ini. Dan juga kita telah membaca bahawa di sana akan terdapat beberapa orang yang juga mempunyai tanda wudu yang dikenali oleh Rasulullah SAW. Lalu apabila mereka bersama-sama dengan orang-orang Islam lain untuk minum daripada telaga Rasulullah SAW, tiba-tiba mereka dihalang. Akhirnya dihalang oleh para malaikat. Lalu apabila Rasulullah SAW katakan bahawa mereka itu adalah umatku, maka Rasulullah SAW dijawab oleh malaikat, kamu tidak mengetahui apa yang mereka ada-adakan setelah kamu. La tadri ma ahdathu ba'da. Jadi rupa-rupanya mereka zahirnya Islam. Jadi sama ada mereka itu Islam tetapi kemudian meninggal dunia dalam keadaan murtad. Jadi tanda wuduk itu ada. Ataupun mereka dikenali oleh Rasulullah SAW sebagai orang Islam pada kehidupan Rasulullah SAW. Dan ramai yang mengambil hadis ini sebagaimana kita telah terangkan kemarin mengenai pentingnya apabila kita di dalam agama Islam ini agar bermanhaj dengan berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah SAW dengan manhaj yang sahih. Bahawa kita dapati bahawa berpegang kepada sunnah itu akan mengakibatkan, akan memberikan kita nikmat untuk minum daripada telaga Rasulullah SAW. Dan kita juga telah terangkan bahawa orang yang mengada-adakan setelah engkau, yang setelah kewafatan engkau ya Rasulullah, sama ada mereka murtad ataupun mereka mengada-adakan secara umum apa saja dalam agama yang kita telah namakan sebagai bid'ah. Dan kita tahu, kita yakin bahawa orang yang membuat bid'ah sampai dia meninggal dunia tidak insaf dan tidak mau taubat, tidak mungkin dapat minum daripada telaga sunnah telaga Rasulullah SAW. Kerana pada dalam kehidupan mereka di atas muka bumi ini, mereka gagal, mereka enggan hidup dan mengambil pedoman daripada telaga sunnah. Mereka lebih suka kepada bid'ah yang diadakan oleh orang-orang. Jadi dengan itu mereka dihukum sehinggakan mereka tidak dapat minum daripada telaga Rasulullah SAW pada hari kiamat kelak. termasuk di sini orang-orang Syiah Rafidhah dan sebagainya, yang enggan, bukan tak sengaja, bukan jahil, tapi memang tidak mahu menolak akan sunnah. Bahkan mereka amat jijik dengan nama Ahlu Sunnah Wal Jamaah. Mereka katakan Ahlu Sunnah Wal Jamaah adalah satu kumpulan firqah yang amat sesat sekali dalam Islam. Begitu teruk sekali mereka. Jadi bagaimana mereka boleh sama-sama dengan Rasul, dengan orang-orang Islam lain minum daripada telaga Rasulullah SAW, walaupun ada tanda. Ada tanda apa? Tanda wuduk tu di daya mereka, di kaki mereka. Dan kita juga telah terangkan berkenaan dengan memanjangkan burrah, yakni kesan wuduk itu. Dan kita katakan bahawa memanjangkan kesan wuduk itu bukan dengan menambah dalam membasuh anggota wuduk, kerana tidak mungkin kita membasuh lebih daripada muka. Nak basuh lebih macam mana lagi? Habis lepas tu kepala pun dah kita diperintahkan untuk menyapunya, tidak diperintahkan untuk membasuhnya. Baik. Jadi baki pula kepada kaki. Kaki itu pun sampai kepada yang kita boleh sampaikan kata orang tu kesannya tidaklah sampai kepada betis dan sebagainya. Walaupun ini adalah salah satu pendapat dari kalangan sahabat ini, Abu Hurairah radhiyallahu anhu sendiri, iaitu perawi hadis ini. Tetapi kita katakan bahawa yang lebih tepat adalah kita mengikut sunnah Rasulullah SAW dalam perbuatannya berwuduk. Kita dah baca sebelum ni beberapa buah hadis itu secara detail yang Nabi SAW berwuduk, diriwayatkan oleh sahabat-sahabat lain, Uthman bin Affan dan lain-lain lagi. Sebenarnya Nabi SAW kata selepas itu, bahawa siapa yang berwuduk seperti wudukku ini, maka dia akan dihapuskan dosa antara solatnya ataupun yang sebelumnya dan sebagainya. Menunjukkan itulah cara wuduk yang benar yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Tidaklah kita menggunakan wuduk masuk tangan sampai ke hampir ke ketiak ataupun ke bahu dan sebagainya. Walaupun itu salah satu daripada itu mungkin pendapat seorang sahabat. Kemudian bab yang berikutnya iaitu babun tablughul hilyatu haitsu yablughul wudu. Maksudnya bab menerangkan bahawa hilya itu, penghiasan itu, akan sampai sejauh mana sampainya wudu, air wudu. Jadi Imam Muslim berkata, qala haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Khalaf yakni Ibn Khalifah عن أبي مالك الأشجعي عن أبي حازم قال كنت خلف أبي هريرة رضي الله عنه وهو يتوضأ للصلاة فكان يمد يده حتى تبلغ إبطه فقلت له يا أبا هريرة ما هذا الوضوء فقال يا بني فروخ أنتم هاهنا لو علمت أنكم هاهنا ما توضأت هذا الوضوء سمعت خليلي عليه السلام يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. Dengan sanadnya bahwa Abu Hazim berkata, aku pernah berada di belakang Abu Hurairah radhiyallahu an sedang dia mengangkat wudu untuk solat, dan dia apabila mengangkat wudu itu dia yamuddu yadahu, dia memanjangkan tangannya, yakni dia membasuh tangannya, panjangkan pembasuhannya sampai ke ketiaknya, hatta tablugha ibtah. Faqultu lahu, aku pun berkata kepada beliau, wahai Abu Hurairah, untuk apa ini? Faqala ya bani Farrukh, kata Abu Hurairah, wahai bani Farrukh, kamu ada di sini? Kalau aku mengetahui kamu berada di sini, aku tidak akan mengangkat wudu seperti wudu ini. Aku telah mendengar Khalil aku alaihi salam bersabda, sampai ya perhiasan seorang mukmin itu sampai mana sampainya wudu, yakni kepada mana sampainya wudu. Jadi sebuah hadis lagi berkenaan dengan kelebihan berwuduk. Itu dalam hadis ini rawi tersebut berkata Abu Hazim, dia ada di belakang Abu Hurairah, dia Abu Hurairah di hadapannya sedang dia mengangkat wudu untuk solat. Adakah wudu hanya untuk solat? Tidaklah. Wudu boleh untuk solat dan juga untuk ibadah-ibadah lain yang perlukan wudu, seperti membaca Quran ataupun iktikaf, nak duduk dalam masjid ataupun sebagainya. Walaupun dia ada yang wajib, ada yang tidak wajib, tetapi yang paling selalu sekali orang berwudu, kenapa? Kerana nak solat. Sebab solat itu adalah ibadah yang wajib. Jadi Abu Hurairah apabila mengangkat wudu, jadi dia lihat di hadapannya Abu Hurairah sedang mengangkat wudu, dia membasuh tangannya sampai ke ketiak. Jadi ini jelas macam mana Abu Hurairah berwudu. Kita tahu bahawa kita apabila mengangkat wudu sampai ke siku, lebih sikit lah, tapi siku itulah yang kita kena basuh, bukan atas lagi sampai ke ketiak. Jadi dia bertanya, Abu Hazim bertanya, wahai Abu Hurairah, wudu apa ini? Apa kita boleh dapat daripada pertanyaan ini? Bahawa ini satu cara berwudu yang tidak biasa dilampak, tidak pernah dilihat orang berwudu macam ini. Menunjukkan bahawanya orang berwudu semuanya sampai dekat situ saja. Jadi Abu Hurairah telah melakukan satu perkara yang agak ganjil dalam berwudu, iaitu memanjangkan basuhan tangan sampai ke ketiak. Jadi Abu Hurairah pun jawab, oh, kamu wahai Bani Farrukh. Farrukh telah kaum yang ini Abu Hazim, kamu ada di sini. Jadi dia tak sadar rupanya ada orang yang melihatnya mengangkat wudu. Jadi dia kata, kalau aku mengetahui kamu ada di sini, aku tak akan angkat wudu macam ni. Jadi macam mana dia akan angkat wudu? Macam biasa lah, kita tahulah. Ini menunjukkan bahawa ini adalah satu amalan pribadi Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia kalau sendiri dia selalu buat macam ini, tapi biasa dengan orang lain dia tak akan angkat wudu macam ini. Itu menunjukkan yang kita katakan tadi, bahawa ini bukan satu sunnah Rasulullah SAW mengangkat wudu sampai panjang-panjang, sampai banyak-banyak, lebih-lebih daripada anggota badan. Inilah dia. Jadi Abu Hurairah rupa-rupanya apabila mengangkat wudu, dia hanya mengangkatnya ataupun mengamalkannya secara peribadi, tidak di depan orang awam, depan orang lain. Sebab tu mungkin menjadi satu fitnah, kerana mereka tak biasa nampak wuduk macam ni, nanti mereka fikir apa dan sebagainya, ataupun mereka akan menganggap ia satu sunnah. Abu Hurairah pula adalah seorang sahabat yang meriwayatkan hadis, jadi mungkin berangkat ikut, sedangkan dia bukan benar-benar daripada Rasulullah SAW. Jadi dia kata, aku sebenarnya telah mendengar Khalili. Khalil adalah sahabatku, ini lebih daripada sahabat, lebih rapat daripada sahabat. Khalil tu bila kita masukkan jari dengan jari, ni khallala, maknanya itu dah betul-betul rapat. Sahabat sama-sama ya, ini dah betul-betul melekat. Itu Khalil. Jadi begitulah Abu Hurairah menggelar Rasulullah SAW sahabat karibnya. Bukan sahabat biasa, dia amat sayang dengan Rasulullah SAW. Khalil aku, yang aku paling cinta dengan Rasulullah SAW. Kalau kita lihat bahawa Rasulullah SAW pernah bersabda, aku tidak boleh mengambil Allah Subhanahu Wa Taala telah mengambil Ibrahim, jadikan Ibrahim sebagai khalilnya, sahabat karibnya. Allah Subhanahu Wa Taala telah mengambil aku sebagai khalilnya, sebagaimana dia telah menjadikan Ibrahim khalilnya. Jadi ada dua orang daripada hamba Allah Subhanahu Wa Taala, kalangan manusia ni, yang menjadi khalil kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah jadikan mereka khalil, sahabat karib. Nabi Ibrahim dan juga Nabi Muhammad SAW. Menunjukkan status Nabi Ibrahim itu adalah tinggi. Dan adapun Nabi SAW, kemuliaannya tak tentu sekali. Tetapi Nabi SAW menyambung hadis tersebut, dia kata, kalaulah aku mengambil seorang khalil, kalau boleh yakni aku dibenarkan mengambil khalil atas muka bumi di kalangan manusia ni, tentu aku akan mengambil atau menjadikan Abu Bakar sebagai khalilku. Jadi artinya Nabi SAW tidak mempunyai seorang khalil daripada kalangan orang-orang Islam, orang sahabat. Tapi kalau ada, dia adalah Abu Bakar. Jadi Abu Bakar khalil atau bukan khalil kepada Rasulullah SAW? Bukan. Okay, jadi bagaimana Abu Hurairah boleh kata Rasulullah SAW adalah khalilnya? Aku telah mendengar Khalilku bersabda. Macam mana? Sedangkan Nabi SAW kata, kalau aku boleh ambil Khalil, aku tak akan ambil Abu Bakar sebagai Khalil. Maknanya dia tak boleh ambil Khalil. Dia jawab dia senang lah. Nabi SAW tak boleh ambil manusia, orang lain sebagai Khalil. Tapi orang lain ada tak larangan, halangan nak ambil Rasulullah SAW sebagai Khalilnya? Jawabnya, tidak ada. Jadi Rasulullah SAW adalah Khalil kepada kita, boleh. Tapi kita tak boleh jadi Khalil Rasulullah SAW sebab Khalilnya Rasulullah SAW hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi banyak orang kalau puji-puji Rasulullah SAW dipanggil Habibi, Habib, Habibi ya, kekasihku. Sedangkan darajat Khalil pun lebih tinggi daripada Habib. Cinta Khalil lebih rapat lagi daripada Habib. Kadang apa ni orang-orang yang apa keturunan Rasulullah SAW dia suruh sebagai Habib tu, Habib ni lah. Sedangkan itu bukan apa? Bukan muji Rasulullah SAW benar-benar. Benar, panggil Khalil. Baik. Sami'tu Khalili alaihi salam bersabda, akan sampai perhiasan daripada seorang mukmin itu sejauh mana sampainya wuduknya. Jadi wuduk sampai kat mana, perhiasannya sampai kat situ. Apakah hilyah di sini? Hilyah perhiasan. Dan biasanya perhiasan itu daripada tiga benda. Yang pertama, perhiasan daripada emas. Yang kedua, daripada perak. Yang ketiga, daripada permata, batu permata, mutiara dan sebagainya. Luk-luk. Daripada laut biasa. Dan di syurga, orang-orang yang beriman, ahli syurga, semuanya akan memakai perhiasan ahli syurga. Jadi kita ada dua jenis perhiasan. Satu, hilyah di atas muka bumi ini. Orang pakai gelang emas, bangle emas, rantai emas, besar kecil, macam kapal punya rantai pun ada juga. Macam anjing punya rantai pun ada juga. Gelang kaki, subang dan sebagainya. Itu semua perhiasan. Cincin, macam-macam lagi lah. Baik. Jadi kebanyakannya yang memakai hilyah ini, perhiasannya adalah orang-orang wanita saja. Orang lelaki tidak diketahui mereka memakai perhiasan-perhiasan tersebut. Tidak diketahui. Sebab itu dalam fadail sahabat Usamah bin Zaid radhiyallahu anhumah, kita tahu bahawa Zaid adalah anak angkat, dulu adalah anak angkat kepada Rasulullah SAW. Kemudian jadi anaknya juga adalah anak kepada anak angkatnya Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW amat menyayangi Usamah bin Zaid. Jadi kata Rasulullah SAW, kalaulah kepada orang-orang yang dengar, Usamah itu kecil lagi, kalaulah engkau ni seorang perempuan, la halaituka hilyan atau hilyatan. Kalaulah engkau ni anak perempuan, tentu aku akan pakai kau perhiasan, benar-benar punya kasih lah, betul-betul hias. Dan memang kita digalakkan untuk apa? Menghiasi anak-anak, anak perempuan dengan perhiasan. Sebab itu memang apa? Memang sesuai dengan fitrahnya. Orang Arab memang suka macam-macam perhiasan. Orang India pun suka ya. Yang Melayu ada sikit, ada sikit jarang. Agak emas mahal. Mas India orang. Baik, walau bagaimana pun, itu menunjukkan bahawa wanita lah, golongan wanita lah yang memakai perhiasan di dunia, di dunia. Jadi tentang memakai cincin sebagai perhiasan untuk lelaki, adakah dia dibolehkan ataupun ada kata sampai sunnah Rasulullah SAW pakai cincin? Kalau kita kaji betul-betul, Rasulullah SAW sebelum dia menjadi Nabi, dia tidak memakai cincin. Dah jadi Nabi pun dia belum pakai cincin lagi. Bila dia start pakai cincin? Apabila Rasulullah SAW mula berdakwah kepada negara-negara, wilayah-wilayah di luar Mekah, di luar Madinah. Jadi dia menulis surat agar mereka masuk Islam, menerangkan kelebihan Islam, ada ayat Quran dan sebagainya. Jadi dia hantarkan kepada utusan, messenger lah, untuk hantarkan. Jadi mereka katakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, adatnya pembesar-pembesar negara, mereka hantar surat, mereka mesti ada mohor, cap mohor yang biasa dibuat dengan cincin mereka, yang ada hanya pada pembesar negara tersebut, untuk mengetahui bahawa dia adalah risalah mesej yang benar. Jadi inilah adat kebiasaan mereka. Rasulullah SAW kata tak tolong dia pasal dia nak pakai orang satu bid'ah. Dia cakap gitu. Bukan nak pakai, aku nak cara aku je. Tidak, Rasulullah lihat ni bukan ada satu adat yang menyalahi syariat, tak ada apa-apa dan dia ada maslahatnya. Maka Rasulullah mulalah menyuruh orang buatkan cincin dan di pulus itu Muhammad Rasulullah. Muhammad Rasulullah dekat cincinnya. Jadi masuk dia dan itu membuatkan mohonnya daripada Rasulullah SAW surai. Jadi bukan untuk perhiasan tapi untuk maslahat. Kita sekarang pakai cincin untuk apa? Untuk cantik. Tapi bila Rasulullah SAW pakai cincin, orang ramai, orang lelaki pun start pakai cincin ni pun Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah SAW tak larang pula. Jadi kalau mereka pakai, bolehlah kita katakan tak ada sunnah atau tak ada apa. Sedangkan dia apa tu manager besar, dia pakai cok mohor ke ataupun raja. Jadi sekarang semua pakai apa? Cok-cok lain kan? Tak payahlah. Tapi kalau nak pakai, kita tak katakan dia sunnah. Okay, kemudian tentang memakai cincin daripada tak, kalau mereka pakai, tak boleh pakai cincin daripada emas. Cincin daripada perak, tak apa. Dan pun cincin dari plastik dan sebagainya, zahirnya pun tak apalah kalau tu dia nak berhias macam itulah. Sebab dia tak masuk dalam apa apa ni, benda yang haram. Tak ada dalil yang mengharamkan dia. Okay, tapi kalau daripada sudut kita lihat, asalnya perhiasan tu hanya untuk orang wanita. Sebab tu apabila Nabi Musa AS berdakwah kepada Fir'aun, jadi dia ajak Fir'aun apa tu menyembah Allah SWT saja, tinggalkan syirik. Jadi kata Fir'aun, awamai yunasya'u fil hilyati wa fil khisami ghairu mubin. Fir'aun tak terima dakwah Musa dan dia meremeh-remehkan dan menghina Nabi Musa AS kepada orang ramai. Dia kata, adakah seorang ya yunasya'u fil hilyat yang tinggal di dalam perhiasan? Sebab dia tinggal di istana. Masalah dia tinggal dengan wanita-wanita dia. Diberikan pakaian mahal dan sebagainya. Macam gini tahu-tahu nak apa ni? Nak jadi lelaki, nak dakwah orang. Jadi Firaun apa? Temih-temihkannya. Yunasya'u fil hilyati wa huwa fil khisami ghairu mubin. Dan sedangkan dia apabila berpidato, berkata-kata, dia tak jelas. Ghairu mubin, tak jelas. Kenapa tak jelas? Nabi Musa AS ada kata orang tu kelemahan, ya? Dia bercakap dia tak berapa jelas. Sedangkan dia minta kepada Allah SWT supaya apa ni, putuskan bersama-samanya Harun abang alaihissalam. Kemudian dia pun berdoa, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi syrah li sadri, apa ni, lapangkanlah dadaku dan mudahkanlah kata-kataku. Wa hlul 'uqdatam min lisani, dan lepaskanlah ikatan yang ada dekat dalam lidahku. Dia cakap dia macam susah nak sebut ke apa lah, ya? Supaya mereka memahami kata-kataku. Baik, jadi hilya asalnya untuk orang-orang wanita. Adapun perhiasan ahli syurga yang disebutkan dekat al-hadis ini, yang akan sampai kepada sampainya wuduk, itu terbagi kepada tiga macam: emas, perak dan permata. Itu semua disebutkan dalam Al-Quran dalam banyak tempat. Perhiasan mereka zahabin wa lu'lu'a, dan ada kala khidbah dan sebagainya dalam surah-surah Al-Quran tentang perhiasan ahli syurga. Cuma adakah mereka akan pakai, satu hari mereka pakai emas saja, lepas tu besok ni pakai perak saja ataupun pakai permata saja. Itu tak berapalah, sampai ulama bincang macam itu. Dia kata ulama pendapat yang lebih kuat adalah mereka pakai permata tu apa ni, sama-sama sekali, dan itu lebih apa tu, lebih dekat ataupun lebih sampai kepada nikmat memakai perhiasan-perhiasan di syurga. Jadi kata Rasulullah SAW, Abu Hurairah mendengarkannya, bahawa akan sampai perhiasan di syurga tu permata dan perak akan sampai sejauh mana sampainya tempat wuduk mereka. Jadi kalau sampai dekat ketiak dia punya apa? Dia punya gelang ke, dia punya apa ke semuanya. Adakah ini dimaksudkan oleh Rasulullah SAW? Tapi itulah yang difaham oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Adapun orang lain tak faham macam itu. Ya, tempat wuduk akan ada perhiasan dan sebagainya sebagaimana dikendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita akan wuduk macam mana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi menunjukkan bahawa perbuatan Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini berbelangkat wuduk dia sampai kepada ketiaknya, ini hanyalah ijtihad daripada beliau. Ini bukan maknanya dia sembunyikan ilmu. Aku tak tahu kau ada lah, aku tak nak kasih tahu ilmu ni. Bukan. Tak ada sahabat, tak ada sembunyikan ilmu. Tak ada zikir special yang sahabat sembunyikan. Sampai seorang-orang special saja yang boleh dapat. Boleh talati dan sebagainya, ada sanadnya. Tidak. Semuanya telah disampaikan oleh para sahabat radhiyallahu alaihim. Yang terbesar sekali adalah Al-Quran. Kalau ada yang mereka nak sembunyikan, mereka dah sembunyikan Al-Quran. Dan hadis, banyak hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat. Tak ada yang tinggal, insyaAllah. Jadi ini bukan Abu Hurairah menyembunyikan ilmu. Tetapi ini dia khawatir bahawa orang akan mengungkap ini sebagai sunnah kalau diamalkan depan orang. Dan kedua, orang tak biasa dengan perbuatan ini. Baik. Kita pergi pada bab berikutnya. Bab fadlu isbaghil wudu' ala al-makarih. Qala haddathana Yahya ibn Ayyub wa Qutaybah wa ibn Hujr jami'an an Isma'il ibn Ja'far qala ibn Ayyub haddathana Isma'il qala akhbarani al-Ala an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات قالوا بلى يا رسول الله قال إسباب الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط. Dibaca riwayat berikutnya. قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك حاء وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة جميعا عن العلاء بن عبد الرحمن بهذا الإسناد وليس في حديث شعبة ذكر الرباط وفي حديث مالك ثنتين فذلكم الرباط فذلكم الرباط. Maksudnya dengan sanadnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda, apakah kamu ingin aku menunjukkan kepada kamu apa yang boleh, apa yang Allah menghapuskan dengannya dosa-dosa khataya dan mengangkat dengannya darajat-darajat? Mereka berkata, bala, bahkan ya Rasulullah. Jawab Rasulullah SAW, isbahul wudu'i ala al-makarih, menyempurnakan wuduk apabila dalam keadaan susah. Wa kathratul khutwa ila al-masajid, dan memperbanyakkan langkah ke masjid dan menunggu solat selepas solat. Fadhalikum ar-ribat, maka itulah ar-ribat. Dan di ayat berikutnya ada detailnya daripada Imam Muslim. Kerana dia berkata dalam hadis Syu'bah tidak ada sebut ribat, maknanya sampai dekat menunggu solat selepas solat sahaja. Kemudian dalam hadis Malik dua kali pula disebutkan ribat ini. Fadzalikumur ribat, fadzalikumur ribat. Okey, kita akan cuba syarahkan hadis ini. Jadi hadis ini sekali lagi daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Orang yang paling banyak riwayatkan hadis-hadis Rasulullah SAW secara mutlak, lebih banyak daripada sahabat-sahabat lain, lebih banyak daripada Aisyah radhiyallahu anha. Itu satu kelebihan yang Allah SWT berikan kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Walaupun dia lewat, agak lewat masuk Islam, tetapi dia yang paling banyak riwayatkan hadis kerana dia amat bersemangat dan amat rajin menuntut ilmu, menghafal hadis-hadis Rasulullah SAW. Sampai tak ingat nak makan, sampai dia jatuh pingsan berapa kali kerana kelaparan. kerana kelaparan. Tapi sanggup dia ikut Rasulullah SAW. Mana dia Rasulullah SAW pergi, dia ada. Sebab tu tak ada miss daripada Rasulullah SAW, melainkan sedikit saja. Kat rumah saja yang Abu Hurairah tak tahu apa yang Rasulullah SAW buat, cakap dan sebagainya. Yang itu banyak kita dapat daripada isteri-isteri Rasulullah SAW. Dia lebih lagi Aisyah radhiyallahu anha yang rajin meriwayatkan hadis-hadis bait, yakni hadis di rumah Rasulullah SAW. Tapi kalau kat luar, mesti ada Abu Hurairah radhiyallahu anha. Sebab dia akan ikut Rasulullah SAW ke mana, lebih kalau kat masjid. Ada pun sahabat-sahabat lain, mereka ada tugas-tugas mereka. Ya, mereka apabila mereka selesai tugas mereka, mereka akan datang ke masjid Rasulullah SAW dan mempelajari daripada Rasulullah SAW. Kalau ada satu contoh, Abu Umar bin Khattab radhiyallahu anha, kerana dia ada tugas berniaga ke apa ke di pasar, jadi dia buat timetable, dia buat perjanjian dengan satu orang sahabat Ansari, yang ni orang Madinah. Jadi kita team lah untuk belajar ni. Kalau saya je duduk, saya boleh duduk half aja. Lepas tu saya kena kerja, tak dapat nak duduk semua. Jadi aku miss half ilmu, separuh ilmu tak dapat daripada Rasulullah SAW. Aku punya time pula waktu gini, kamu pula kerja waktu gini, kamu adalah petani. Okay, jadi bila kamu pergi kerja, aku akan datang belajar. Aku pergi kerja pula, engkau datang. Lepas tu kita jumpa. Mana-mana yang aku tak dengar kalau sekarang kau kasih tahu aku. Mana yang kau tak dengar, aku kasih tahu. Jadi kita dapat full. Sampai macam itu sekali. Umar bin Khattab adalah dengan seorang sahabat lain. Tunjukkan bahawa itulah satu contoh yang paling cantik bagaimana kita berta'awun, bertolong-menolong di dalam birri wa taqwa, dalam kebajikan dan ketakwaan. Dan hadis itu juga digunakan oleh ulama bahawa khabar ahad, khabar daripada satu orang adalah hujjah. Sebab Umar bin Khattab riwayatkan daripada satu orang, dia sampaikan kepada sahabat ini, bukan daripada orang lain dia dengar. Dan Umar bin Khattab lah dengar daripada seorang sahabat saja. Dan dia satu orang ni. Sebenarkan bahawa dalam syariat kita rupa-rupanya, hadis jabatan satu orang ke, 10 orang ke, sama saja daripada sudut hujahnya, jadi argument. Delik. Walaupun kalau lagi banyak riwayatnya, lebih kuat. Tapi tak bermaknanya yang satu tu tak kuat. Kuat itu lebih kuat, itu saja. Baik. Jadi balik kepada hadis ini, Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, apakah kamu ingin aku tunjukkan kepada kamu gitu dan gini. Ini satu cara Rasulullah SAW mengajar para sahabat. Dia ajar dengan memulakannya dengan pertanyaan. Kamu tak, mau tak aku ajarkan gini? Mau tak aku tunjukkan begini? Jadi dia tanya, ni nak kasih apa? Para sahabat ready untuk apa? Menerima ilmu tersebut. Kalau dia terus cakap saja begini, begini, begini, ini bagus, ini bagus, fadilah ini begini, agak belum ready lagi. Kalau belum ready, biasanya tak masuk sangat. Macam kita kalau sekarang ni tak ready, ngantuk, berapa persen agaknya masuk? Tadi belajar apa? Tadi siapa pun tak tahu. Lepas 2 minggu lagi lah tak ingat. Jadi bila para sahabat ditanya, kamu mau tak aku tunjukkan apa yang boleh hapuskan dosa, mengangkatkan darjat? Apa dia? Jadi nak tahu dengan hati. Bukan dengan mulut saja cakap. Nak tahu ya. Cakap saja cakap dia, dia dengar je. Tapi apa, dengan hatinya belum ready lagi nak terima. Jadi bila kata ya, bala ya Rasulullah, bahkan ya Rasul, kita nak tahu. Tapi kalau zaman sekarang tanya, kamu nak tahu, semua diam aja. Tak nak tahu lah tu, dia pun malah nak ajar. Jadi terpaksa ajar juga pasal syllabus ke curriculum dekat sekolah. Jadi kalau gitu, pelajar pun nak kena mainkan peranan. Jadi kena interaktif juga dengan gurunya. Dia tanya, kena jawab. Itu kena latih lah juga. Baik. Apakah yang akan dapat menghapuskan? Yang pun maknanya hilangkan. Sapu macam sapu macam sapu whiteboard ni, dia akan hilangkan kesalahan, dosa boleh hilang, boleh disapu bersih. Tapi apa benda ni sapu dengan duster apa? Kamu nak tahu tak apa dia? Dan juga boleh mengangkatkan darajat. Apa yang boleh mengangkatkan darajat? Jadi kata Rasulullah SAW, senang aja, iaitu isbarul wudu' alal makarih, menyempurnakan. Isbar, dah banyak kali kita jumpa lafaz ini, maknanya sempurnakan. Sempurnakan apa? Wudu'. Tapi dalam keadaan tertentu, iaitu alal makarih. Makarih ini jamaah ataupun plural, benda-benda yang kita sukalah, makrah. Dalam keadaan yang susah. Contohnya apabila kita sakit, mari kita sempurnakan wuduk, bagus tu. Itu akan dapat menghapuskan dosa. Kenapa? Kerana dia adalah satu amalan menunjukkan keimanan kita, takutnya ataupun cintanya kita kepada keridaan Allah SWT, taatnya kita kepada perintah Allah SWT. Kerana berwuduk itu wajib, kemudian susah pun awak buat, itu adalah satu tanda keimanan awak. Dan juga satu contoh lagi, makarih apabila kita misalnya dalam cuaca sejuk, air pun sejuk, takkan air panas lah. Cerita tak ada air panas lah, air sejuk je lah yang ada. Kena angkat wuduk, subuh pula tu, angin pula tiup macam mana apa. Jadi kita ada dua choice lah, kita nak sempurnakan wuduk ataupun tak sempurnakan wuduk. Sebab wuduk sikit-sikit je, tepuk-tepuk je, lepas tu pula cepat-cepat, ataupun betul-betul kita wuduk macam biar macam biasa. Kalau awak buat wuduk macam biasa, kalau awak ambil yang kata orang tu wajib aja, awak tak sempurnakan sangat lah. Kalau awak sempurnakan macam biasa, ikut sunnah 3 kali lagi, maka itulah isbahul wuduk ala makarih, menyempurnakan wuduk dalam keadaan susah, dan itu akan menghapuskan dosa dan akan mengangkat darajat kita. Jadi di sini kita dapati bahawa wuduk itu ada banyak kelebihannya. Yang menghapuskan dosa dah kita jumpa dah sebelum ini. Dalam hadis ni ada perkara baru, iaitu dia mengangkatkan darajat seorang yang melakukan demikian. Cuma kalau permasalahan sekarang kita ada air sejuk, waktu sejuk, dan ada air yang suam. Kalau panas tak lah, air suam. Jadi mana yang afdal? Pakai air sejuk untuk berwuduk secara sempurna ke pakai air suam? Pakai apa? Pakai air suam. Ini Nabi SAW kata apa? Sempurna wuduk waktu susah, waktu sukar. Ejak kita apa? Bila keadaannya macam gitu. Tapi kalau ada alternatif yang mudah, yang tidak menyusahkan, maka kita gunakan yang mudah. Sebab apa? Allah SWT tidak mahukan mengazab kita dalam sampai untuk beribadah kepada kita. Mengazab kita maknanya kita mengazab diri kita sendiri. Bukan Allah azab kita, Allah tak kendaki macam itu. Ibadah-ibadah yang Allah SWT telah taklifkan, telah tanggungjawabkan ke atas kita semuanya, kalau yang memang susah dan keadaannya macam itu. Tapi jangan kita lebih-lebihkan sampai memudaratkan diri kita sendiri. Contoh yang kita berikan yang pertama tadi, wuduk dalam keadaan sakit tu, maksud kita bukan sakit kalau kita pakai wuduk tu susah sampai kan memudaratkan kita sampai makin sakit. Tidaklah, itu haram pula kita berwuduk dalam keadaan demikian dengan sempurna. Maksudnya susah, mungkin sakit apa ni, apa krem ke apa tu, salah urat ke kaki ke, susah terincut-incut ke ataupun apa ke, tapi kita tahan juga, kita angkat wuduk betul-betul. Yang macam itu insyaAllah dapat pahala, dia naikkan darajat dan hapuskan dosa. Allah SWT dan Al-Nisa, ma yuridullahu bi'adabikum in syakartum wa amantum. Allah SWT tak mahukan untuk mengazab kamu jika kamu bersyukur dan beriman. Jadi kamu beriman, kamu bersyukur, kamu lakukan ibadat yang Allah SWT perintahkan macam itu, tak, Allah tak mahu azab-azabmu, kamu susah-susahkan. Di dalam agama ni tak ada kesusahan. Betul kan? Agama ni tak ada kesusahan sampai mudarat dengan kita tu, tak ada. Wakat ratul khutai, perkara kedua, kata Rasulullah SAW adalah membanyakkan langkah. Khutuahnya adalah perlu untuk khutuah, yang ini langkah ke masjid-masjid. Menunjukkan bahawa sebelum banyakkan langkah, pergi ke masjid tu adalah satu amalan, satu amalan yang amat dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan masalah pergi ke masjid untuk solat jemaah untuk orang lelaki-lelaki dah panjang lebar ulama bicarakan. Dia kata fardu ain, dia kata fardu kifayah, dia kata sunat dan sebagainya. Baik, ramai ulama mengatakan hukumnya adalah fardu ain bagi yang mampu mesti. Ya, kalau masjidnya dekat, boleh dengar rakan azan, dia wajib pergi. Kemudian di sini ditambah pula satu perkara lain. Pergi masjid, semua orang pergi masjid dan wajib. Kemudian kalau banyakkan langkah ke masjid, dia ada kelebihan lain yang menghapuskan dosa-dosa, yang menaikkan darjat. Dan kita terangkan juga bahawa bukan maksudnya kalau masjid tu dekat aja kan, 50 tapak dia double kan, dia jadi 100 tapak. Jalan apa dekat-dekat langkahnya. Pasal Rasulullah SAW kata membanyakkan langkah, ataupun ada jalan dekat boleh 50 langkah, ada jalan yang jauh 200 langkah, jalan jauh nak dapatkan pahala ni. Jawabnya tidak. Keadaan kalau tempat memang dekat macam biasa lah. Kalau ada yang jauh, jauh tu dapat pahala lebih. Baik. Kemudian wantizaru salati ba'da salat, menunggu solat setelah solat. Macam mana? Dah lepas solat zuhur, duduk tunggu solat yang selepasnya, solat asar. Bukan tunggu solat dah azan buat bodoh ya, tunggu lagi azan lagi satu baru nak solat. Tengok TV belum habis lagi kan? TV pula pandai ya. Bila tempat yang bagus-bagus tu dia apa? Pergi iklan. Jadi bila tu kita tunggu. Kita punya apa ni? Kita punya ribat tu apa tu, macam ikatan kita tu kuat betul. Kita macam jihad kat depan kaca mata TV. Sebab tak habis lagi. Lepas duduk kat kedai kopi, lepas habis satu cawan, habis sebatang rokok, sebatang lagi. Betul punya apa? Macam tunggu solat. Bukan yang macam itu. Ini adalah orang tunggu solat setelah solat. Kenapa ini dapat menaikkan darajat, menghapuskan dosa? Sebab menunjukkan keimanannya, ketakwaannya. Kerana dia amat suka kepada ibadah solat. Dan menunaikan solat, orang perlu menunaikan solat. Tapi orang balik, dia tunggu lagi bila masuk solat akan datang. Kerana dia nak solat. Kenapa dia nak solat? Sebab dalam solat tu dia dapat menghajat kepada Tuhan. Ada orang bila nak habis solat, kalau boleh tak nak dengar azan. Kalau boleh lama beri keluar azan sebab terpaksa solat. Nak tutup TV tu tukar channel ke apa. Sekarang dah ada remote, dulu tak ada remote, terpaksa. Kalau ada time solat, terpaksa solat. Zaman sekarang mereka tak nak dengar azan supaya action terlupa sekali. Padahal macam-macam sebab kita boleh ingatkan waktu solat, dengan jam lah, dengan apalah, macam-macam lagi. Dengan telefon lagi sekarang ni. Jadi wantizaru solat ba'da solat memang besar pahalanya. Jadi tunggu solat yang lagi satu. Ada ulama mengatakan tunggu solat ni hanya macam solat zuhur dengan asar, maghrib dengan isyak. Ataupun subuh tak pakai. Mana ada orang duduk daripada subuh sampai zuhur, kemudian daripada isyak sampai subuh tunggu solat. Ini kita kata tunggu solat maknanya apa? Tunggu solat, duduk kat masjid tunggu solat. Itu asalnya. Kita di sini omong semua solat, dia tunggu semua solat. Selagi dia tidak mengabaikan tanggungjawabnya, maka ini adalah satu amalan yang amat besar pahala. Bahkan Rasulullah SAW kata selepas itu, fadzalikum ar-ribat, itulah ar-ribat. Ar-ribat itu adalah menahankan diri atas sesuatu perkara yang masuk di sini, dan itulah ketaatan, menahan diri dalam ketaatan. Seperti orang yang menunggu di benteng pertempuran, tunggu bila nak berperang, atau bila musuh nak serang, ataupun bila dia nak serang dan sebagainya. Macam orang jaga borders dan sebagainya, zaman para sahabat, zaman awal Islam, kita kena jaga dalam peperangan lama, kadang makan berbulan-bulan. Tunggu je, berjaga-jaga saja bila akan akan ada perang ataupun ada ada ancaman musuh. Jadi itu tentu sekali adalah jihad, pahalanya amat besar sekali. Rupa-rupanya ada juga amalan alternatif untuk dapatkan pahala tersebut. Rasulullah SAW kata, kamu tunggu solat, lepas solat ni kamu tunggu solat lagi satu. Dan dalam riwayat berikutnya, Rasulullah SAW sebutkan ribat itu sampai dua kali. Itulah ketaatan. Kita katakan syaratnya jangan sampai mengabaikan tanggungjawab. Kalau ada kat rumah ada anak isteri yang perlukan apa ni perhatian kita, tak bolehlah dia beralasan aku nak dapatkan pahala ribat ini. Dia tunggu dekat dalam masjid, tidak boleh. Itu menunjukkan bahawa masjid itu mesti dibuka ajalah untuk orang yang beribadah di dalamnya 24 jam. Tak boleh ditutup asalnya, tak boleh. Tak boleh ditutup. Salat ibadah ni macam ini ada. Kita tak kira yang tikah lagi. Orang yang tunggu solat, duduk tunggu solat aja, tak payah buat apa-apa. Kalau dia tambah dengan buat apa-apa, dengan zikir, dengan baca Quran, dengan dengar dars, kuliah agama ke apa, lebih baik lagi. Ataupun dia solat, lebih baik lagi. Ada apa-apa soalan? Ini tentang yang membanyakkan langkah ke masjid. Sekarang orang dah naik kenderaan. Macamlah sekarang dia ada kenderaan. Zaman dulu tak ada kenderaan. Jadi adakah pahala orang naik kenderaan kurang daripada orang yang berjalan kaki? Jawabnya tak mesti. Dia banyak langkah. Bukan naik apa kan? Pun ada langkah. Kalau kita kan roda tu pun ada langkahnya juga. Walau bagaimana pun itu terserah kepada Allah SWT macam mana nak berikan jalan. Kita dengan kenderaan itu yang kita beli dengan niat nak apa tu, walaupun asalnya dia mubah, yang ni kenderaan tu, kalau dengan niat nak pergi, nak bawa kita pergi masjid dan sebagainya tu, kalau kita akan diperdapatkan jalan kan dengan benda tersebut, dan ada ongkosnya dan sebagainya, tak ada satu sen pun yang apa ni yang kita belanjakan di jalan Allah SWT yang akan sia-sia. Apa yang kita amalkan daripada sebesar zarah, kita akan dapat melihatnya, sama ada baik ataupun yang tak baik. Allah SWT maha adil, bahkan maha lebih apa ni pemberiannya. Kita kasih sikit, kita akan diberi ganjaran dengan yang lebih banyak. Ini tak masalah. Ada soalan ni? Nah. Satu soalan ke satu soalan. Kalau sekiranya buat tiga sini, bagaimana kalau keadaannya itu dia tak dapat duduk kat dalam masjid untuk tunggu solat yang lagi satu? Ini jawab kita. Ini pun kita baru nak terangkan, iaitu bila kita diberikan galakkan untuk menunggu solat sampai ke solat yang satu sampai ke yang akan datang dengan badan kita, dan yang lebih utama lagi dengan apa? Dengan hati kita. Jadi kalau ada seseorang itu resah saja, bila nak solat lagi? Bila nak solat lagi? Kerana dia sayang solat, bukan kerana dia nak apa, nak tidur cepat. Dia nak makan ubat ni pasal nak solat ke ataupun apalah, nak keluar nak solat cepat, itu tak pakai lah kan. Ini pasal dia sayang nak jumpa Allah SWT dalam solatnya. Walaupun badannya mungkin tak di dalam masjid, dapat pahala tak? Kita kata insyaAllah dapat pahala. Ulama telah menyebutkannya. Sebab dia adalah ribat juga, tapi dengan hati. Ya, berperang orang yang lalai, bukan kata daripada solat nak tunggu solat, bukan dalam solat dia dah ingat pada solat. Orang yang dalam solat tak ingat dia solat. Macam-macam Alhamdulillah. Kita manusia diganggu benda-benda yang kita apa ni lupa waktu kita apa ni kita tak dalam solat tu, bila waktu solat lah yang kita ingat. Exactly itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini makan ilia, hiasan. Jadi dalam kitab ni cahaya, mana yang empat? Yang mana? Dalam kitab ni, kita cahaya. Kalimah apa? Ilia. Hilia. Dia kata apa cahaya? Hilia, hilia bahasa Arab kan perhiasan. Ya, boleh. Hilia cahaya, perhiasan. Salam mengulang-ulang fadhalikumur ribat dalam hadis riwayat kedua tu, kerana kata ulama itu adalah adat Rasulullah SAW mengulang-ulangkan satu perkara sampai orang faham, supaya orang faham. Ada yang mengatakan tidak, Rasulullah ulang-ulangkan demikian untuk apa? Kerana kepentingannya amalan tersebut. Jadi orang apa? Bukan hanya ingat, bukan hanya faham, tapi apa? Rasa dia ada satu perkara lah, ada satu perkara yang penting. Jadi menunjukkan itu perkara yang dia ulang-ulang oleh Rasulullah. Itulah ribat, itulah ribat. Ini satu ketaatan macam jihad. Jadi kerana apa? Rasulullah nak galakkan umatnya melakukan demikian. Berkenaan dengan membanyakkan langkah ke masjid tadi, dan kenderaan dan sebagainya, kita dah faham. Kalau dia jauh, maknanya dia banyak langkahnya, memang dia akan dapat banyak pada hapuskan apa ni dosanya dan menaikkan darajatnya. Kalau kita lihat adalah satu sunnah dalam hadis-hadis bahawa Rasulullah SAW dalam solat hari raya, bila dia keluar dia akan jalan ini, tapi bila dia balik dia akan jalan lain, bukan jalan yang waktu dia pergi. Betul. Kenapa Rasulullah SAW buat gitu? Kenapa? Entah apa? Untuk jumpa orang. Untuk jumpa ramai orang. Untuk? Untuk syiar Islam. Jalannya tu syiar saja orang nampak dia. Ke dia nak jumpa orang? Orang pun semua pergi masjid, pergi musyallah. Adakah dia termasuk dalam bab ini? Membanyakkan langkah? Nampak macam ya. Kalau kita perhatikan betul-betul, Nabi SAW hanya lakukan ini dalam solat, solat hari raya saja. Bukan untuk solat-solat lain. Menunjukkan bahawa untuk solat, solat raya itu adalah satu perkara yang khusus atau perkara yang besar sampai dilakukan demikian. Mungkin untuk syiar Islam, kerana golongan yang ada yang mengatakan, ataupun nak kasih orang nampak. Yang ini samalah maksudnya syiar, nak nampakkan apa ni kegembiraan jalan ke sini. Ataupun supaya bila ada jalan satu ni, dia beri salam kalau ada orang kat situ, beri salam pada orang-orang ni, orang dapat apa ni, apa ni nampak kegembiraan Rasulullah SAW yang jalan kat sebelah sini pula. Bila pulang ke rumah, supaya Nabi SAW beri salam ataupun jawab salam, dan itu semua dah satu doa tahniah dan sebagainya. Munasabahnya adalah hari raya. Sebab itu kalau kita lihat dalam solat Jumaat, boleh tak kita kiaskan kita buat macam itu? Pergi jalan lain, balik jalan lain. Cantik ke tidak? Cantik kan? Tak. Pergi jalan lain dapat pergi salam orang kat sini, terus balik jalan lain dah. Sama juga kan? Maksud dia sama. Boleh tak kita kiaskan? Ataupun kalau boleh, best lagi tiap-tiap kali kita pergi masjid sebab Zuhur Asar lima waktu tu, pergi jalan balik jalan lain. Sebab tu kata tengok hadis, kita dia akan tahu bahawa ada perbezaan antara sunnah dengan bid'ah. Walaupun maksud dia baik, niat dia baik, dia kan dia baik. Syiar Islam ke? Itu bukan syiar Islam waktu semayang Jumaat. Beri salam, nampakkan kegembiraan dan sebagainya, ini kan sama. Semua maksudnya sama. Wujud tak zaman Rasulullah SAW? Wujud. Tapi Nabi SAW buat tak? Tak buat. Tak buat maknanya dia tinggalkan sedangkan dia boleh buat. Bila dia tinggalkan, apa sunnahnya? Buat ke tinggalkan? Sunnahnya adalah meninggalkan. Tinggalkan dapat pahala. Banyak hal seperti ini. kita kasih contoh lah, bila dah sampai waktu ni teringat pula tentang ada ke tak ada bid'ah hasanah tu. Orang selalu sebutkan bid'ah yang baik. Tak mungkin ada bid'ah yang baik. Soalan terlupa ke nak buat waktu semayang Jumaat? Dia sengaja buat macam itu pada hari raya. Hari raya dua kali je dalam setahun. Mereka itu langsung sunnah meninggalkannya. Untuk selain daripada solat raya itu adalah sunnah. Jadi kita pergi kepada bab berikutnya, bab siwak. Babun as-siwak. Qala haddatsana Qutaibah bin Sa'id wa Amr bin Naqib wa Zuhair bin Harb qalu haddatsana Sufyan an Abi Zinad عن العرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على المؤمنين وفي حديث زهير على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. Maksudnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW telah bersabda, kalaulah tidak memberatkan atas orang-orang mukminin, dan dalam hadis Zuhair atas umatku, tentu aku telah memerintahkan mereka untuk bersiwak ketika setiap solat. Jadi hadis ini zahirnya menerangkan tentang siwak, kelebihannya bersiwak. Apa itu siwak? Jadi ulama mengatakan ringkasnya siwak itu balik kepada dua benda. Satu bendanya, yakni apa ni, batang kayu siwak tu, yang dibuat daripada kayu arak yang ada bau wanginya sikit, terdapat kat Mekah, Madinah, padang pasir asalnya kayunya, dan dia dapat membersihkan gigi. Dan satu lagi makna siwak adalah perbuatan siwak, yang ini membersihkan gigi dengan alat siwak. Jadi oleh kerana ada dua kemungkinan makna siwak ini, maka kita tak payah nak tarjih yang ini ke yang ini. Jadi kita lihat akan konteksnya, maka kita tafsirkan makna siwak itu mengikut konteksnya. Kalau dimaksudkan batang siwak tu, itulah maknanya dia. Sebab dia boleh dua-dua kan. Atau kalau dimaksudkan kat sini adalah perbuatan nyiwak tu ataupun mempersugi itu, maka kita tafsirkan dengan makna perbuatan. Jadi kata Rasulullah SAW, kalaulah tidak memberatkan orang-orang yang beriman, kalaulah asyukka, jadi masyukka memberatkan, menatkan, memberatkan, menyusahkan atas orang-orang beriman, dan dalam riwayat lain atas umatku. Kenapa ada dua ni? Mana satu yang betul? Biasanya kalau kita ada jumpa macam ini, ia menunjukkan keraguan daripada perawinya. Perawinya ragu-ragu, mana satu lafaz yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, atas mukminin ke atau orang beriman ke atas umatku. Kita dapati bahawa daripada riwayat-riwayat lain, kebanyakannya kata apa? Ala ummati, atas umatku, itu yang masyhur. Ini hanya ragu-ragu. Dan adakah dia mengubah akan hadis ini, makna hadis ini, hukum hadis ini? Yang ini tidak. Ala mukminin, umatku juga orang beriman. Inilah yang mungkin didakwakan oleh sebahagian orang yang tak mau mengikut sunnah. Mereka meletakkan keraguan-keraguan di dalam penghujahan hadis. Mereka katakan, ni hadis ni ada lafaz macam ni, ada lafaz macam gitu, perawinya mungkin lupa, mungkin apa semuanya. Macam mana kita ambil agama kita daripada hadis, kami daripada Quran je. Kalau kita lihat apa ni, keraguan daripada perawi dan sebagainya memang ada, dan mereka menyebutkan keraguan mereka itu sebenarnya menguatkan, bukan melemahkan hadis sebagai hujah. Menunjukkan bahawa mereka amat memelihara hadis ini maknanya, dan juga sampai lafaz-lafaznya. Dan kita dapati bahawa biasanya keraguan mereka itu sama ada tidak mempunyai apa-apa kesan perubahan makna ataupun kemudian hukum, ataupun keraguan mereka itu akan dihilangkan keraguan itu sampai jadi yakin dengan riwayat-riwayat perawi lain. Kalau perawi lain yang meriwayatkan hadis tersebut. Dan kalau ada betul-betul keraguan dan sebagainya, ia dianggap sebagai hadis-hadis muskil. kita ada muskil tu akan kita serahkan kepada ulama-ulamanya yang akan menghilangkan kemuskilan, menerangkan, mensyarahkan kemuskilan tersebut. Adapun kebanyakan hadis tak ada masalah pilihan. Baik. Jadi kalaulah tidak aku tidaklah memberatkan atas orang beriman ataupun atas umatku, dan umat di sini yang dimaksudkan sini adakah masuk Yahudi, Kristian, Budi, apa semuanya? Jawab ya. Tidak, umat kat sini siapa dia? Umat Islam. Itu ummatun istijabah, umat istijabah. Yang menyahut dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau kalau orang cuba katakan, ni Yahudi Nasrani kan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul. Dan kita tak, umat ini selalunya maksud dia adalah umat istijabah, orang-orang Islam saja. Adapun yang lain tu adalah umat dakwah. Walaupun mereka adalah umat Rasulullah SAW dan besar umumnya, tapi mereka umat dakwah yang ingkar kepada dakwah Rasulullah SAW. Jadi kita tak boleh bersatu dengan umat yang ingkar terhadap dakwah Rasulullah SAW. Bahkan kita ajak mereka masuk umat kita. Baiklah, amar tuhum. Kalau tak beratkan, tentu aku akan apa? Perintahkan mereka untuk bersiwak ketika setiap solat. Kalau tak beratkan, berat sangat ke nak bersiwak untuk setiap solat? Tengok, ini menyebabkan Rasulullah SAW amat kasihan dan prihatin terhadap apa? Maslahat umatnya. Benda yang mungkin tak berat sangat pun yang dia sendiri boleh lakukan dan ramai orang boleh lakukan, tapi mungkin ada juga umatnya, dari kalangan umatnya tak dapat lakukan, yang menyusahkan mereka. Walaupun dia tak susah sangat, maka Rasulullah SAW tidak mahu memerintahkan. Itu satu. Kedua, menunjukkan bahawa kalau Rasulullah SAW perintahkan, dia dah jadi apa? Dah jadi wajib. Ataupun kalau kita buat macam gini, bahawa bersiwak itu untuk setiap solat itu tidak wajib hukumnya. Sebab kalau dia wajib, Rasulullah SAW boleh tak nak perintahkan? Rasulullah SAW boleh, okey, wajib, susahlah untuk makan, aku tak payah, tak ada suruh. Mana boleh, Rasulullah SAW bukannya boleh apa? Boleh suka-suka nak sampaikan, lepas tu suka-suka nak sembunyikan. Kalau ia perintah daripada Allah SWT, menunjukkan bahawa bersiwak ini bukan satu perintah. Perintah yang wajib. Jadi siwak ini hukumnya sunnah. Dan juga daripada hadis ini kita dapati bahawa kalau Rasulullah SAW perintahkan saja, dia dah jadi wajib. Sebab mereka terpaksa buat sama ada dia susah ataupun tidak susah. Jadi sengaja Nabi SAW tak perintahkan. Kalau perintah nanti jadi wajib, nanti mereka buat jadi susah atas mereka. Di sini ada satu pembahasan yang agak panjang dalam usul fiqh, iaitu berkenaan dengan hukum perintah daripada Rasulullah SAW. Adakah dia wajib ataupun sunnah? Rasulullah SAW bila perintahkan sesuatu dalam hadis, apa hukum? Kalau kita lihat hadis ini, zahirnya apa? Kalau misalnya perintahkan aja, siwak tu dah jadi wajib. Setiap solat kita semua kena siwak. Kalau tak siwak, dosa. Zahir daripada hadis ini bahawa semua perintah Rasulullah SAW wajib. Itu diambil oleh sebahagian ulama mengatakan bahawa semua perintah Rasulullah SAW wajib. Ada ulama mengatakan tak semua perintah daripada Rasulullah SAW wajib. Ada yang wajib, ada yang tak wajib. Tanya pada mereka, mana satu yang wajib, mana satu yang tak wajib? Perintah-perintah Rasulullah SAW yang termasuk dalam bab-bab ibadah, maka dia wajib. Perintah-perintah Rasulullah SAW yang masuk dalam bab adab, maka dia tak wajib. Apa dalilnya? Mereka akan terangkan dalil. Kemasan panjang, mana satu yang kuat dan sebagainya. Ada lagi tu pendapat sebenarnya. Semuanya tak wajib. Sampainya ada dalil yang menunjukkan dia wajib. Yang masyhur adalah yang pertama, bahawa semua perintah daripada Rasulullah SAW adalah wajib. Tapi kata Syekh Uthaymin rahimahullah ta'ala, dia lebih miring kepada pendapat kedua. iaitu perintah-perintah Rasulullah SAW tak semuanya wajib. Yang mana yang berkaitan dengan ibadat, maka dia wajib. Mana yang berkaitan dengan adab, maka dia tidak wajib. Kerana banyak perintah-perintah Rasulullah SAW berkenaan dengan adab-adab, tak ada ulama yang kata dia wajib. Dikecualikan Ahlu Zahir lah. Ramai yang tak ada wajib. Mungkin bahawa tak semuanya wajib. Jadi misalnya kalau ikut kaedah ini, bila kita kena lihat sesuatu perintah itu, apakah dia dalam ibadat ataupun dia dalam adab. Adab ataupun irsyad lah, yakni beri petunjuk kepada ini lebih baik akhlak, lebih baik. Maksud kita bukan akhlak, maksud kita adab. Adab dia berbeza sikit dengan akhlak. Akhlak tu kalau jujur, akhlak yang apa ni, tidak membohong dan sebagainya, itu wajib lah. Yang kita masukkan kat sini adalah adab daripada kesempurnaan, kelebihan apa ni, lebih cantik, pembersihan dan sebagainya, contohnya macam tu, lebih tertib etikanya. Kalau macam itu mereka tanggap sebagai wajib. Sampai ada dalil yang menunjukkan dia wajib. Tapi kalau ibadat asalnya wajib, sampai ada dalil yang menunjukkan bahawa dia tidak wajib. Contoh-contohnya banyak. Kalau kita lihat siwak ini, ada perintah juga, tetapi Rasulullah SAW, kita tak faham dia Rasulullah, perintah Rasulullah SAW bahawa dia tidak wajib. Yakni menerangkan fadilat bersiwak. Kalau kita sampai pada bab ni, mungkin perlukan apa tu kepada pembentangan contoh satu per satu, kerana kita tak mau pakai contoh yang lemah. Kita nak bagi contoh yang kuat untuk pendapat kedua ni. Jadi kita holdkan dulu, memberikan contohnya sampai kepada kalau yang teringat ataupun yang dalam babnya. Di sini kalau kita lihat, kita balik kepada hadis ini, tentu aku akan apa, memerintahkan mereka untuk bersiwak untuk setiap solat. Jadi kita analisa dulu hadis ini. Untuk bersiwak maknanya untuk melakukan siwak. Untuk melakukan siwak. Kemudian inda kulli solat, ketika setiap solat. Solat di sini umum, semua jenis solat, solat fardu ataupun solat sunat. Termasuk dekat situ solat jenazah ke. Semua yang kita namakan solat, dia disunatkan kita bersiwak dahulu sebelum kita melaksanakan. Kalau kita katakan sujud tilawah tu ataupun sujud sajdah tu adalah solat, ataupun sujud syukur tu adalah solat, kalau orang yang kata dia adalah solat, maka disunatkan dia bersiwak juga. Bagi siapa yang kata tidak, dia tak disunatkan untuk bersiwak. Jadi hadis ni jelas menerangkan kelebihannya siwak. Hampir-hampir diwajibkan atas kita kerana kelebihan bersiwak. Baik, apa kelebihan bersiwak daripada sudut dianya sendiri? Dia mensucikan gigi, mensucikan, membersihkan mulut. Sebab tu diletakkan di dalam kitab ini, kitab Thaharah, pembersihan, pensucian. Jadi mensucikan mulut, membersihkan gigi. Adakah Islam melihat kepada bersihnya luaran saja, bersih gigi bagus, putih, bersih? Apa maksudnya di sini? Kalaulah bersihnya anggota badan, sampaikan mulut kena bersih, gigi kena bersih, menunjukkan apa? Hati kena bersih, lebih-lebih lagi kena bersih. Itu yang mungkin dilupakan oleh ramai orang. Jadi kalau siwak je, kena siwak. Tiap-tiap solat kena siwak. Maknanya sentiasa dia bersih. Menunjukkan hati dia sentiasa kena bersih. Daripada macam-macam kekotoran hati. Riaklah, dengki, hasad dan sebagainya. Dalam hadis Rasulullah SAW telah bersabda, "Asiwaku matharatun lil fami, marbatun lil rabbi." siwak itu adalah pembersihan untuk mulut dan juga memberikan keridaan, salah satu keridaan untuk siapa? Untuk Ar-Rabb, untuk Tuhan. Jadi di sini siwak ni ada dua fungsi. Satu yang biasanya dia membersihkan mulut. Semua orang tahu dia membersihkan mulut. Dan yang kedua, dia daripada sudut ibadah, ia disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana itu, apa hukum kita bersiwak bukan dengan kayu siwak, dengan brogia, lepas tu dengan apa tu? Majun, dengan tubrik, toothpaste, ubat gigi, macam-macam jenama sekarang. Sama ada perisa siwak ke, perisa pudina ke, oren ke dan sebagainya. Apa kata kita? Kata kita boleh ke tak boleh? Jawabnya boleh. Sebab salah satu daripada tujuan siwak adalah pembersihan mulut. Mataharatun lil fam. Yang membersihkan mulut bagus. Bahkan dia membersihkan lebih daripada dia siwak. Lebih ataupun kurang? Lebih. Dengan bau gigi, dengan ubat gigi, dan itu lebih dia punya pembersihan daripada siwak. Campur lagi orang nak gagal-gagal lagi dengan apa tu lagi? Lagi bagus ke tak bagus? Lagi bagus. Pasal maksud dia memang nak bersihkan. Tetapi lepas awak dah cuci bersih-bersih, wangi betul-betulnya wangi, nak solat, perlu tak saya siwak lagi? Sunat tak? Minta payah. Pakai kayu siwak. Jawab kita, siwak lagi. Sebab apa? Dia ada sebab lain. Dia ada kegunaan lain. Sebab dia mardatun lil fami, mardatun lil rabbi. Dia adalah keredaan kepada Allah. Jadi dua-dua kena buat. Dan tu menunjukkan bukan hanya pakai siwak yang sebulan tak cuci, dah teruk punya. Lepas tu tiap kali nak salat, awak buat gitu, bangun pagi tak gosok gigi, lepas makan tak gosok gigi, masuk salat nak, baru 7 jam baru nak ini. Ini tak capai maksudnya. Ini yang buat orang benci dan geli dengan siwak. Ada yang yang sampai buat macam itu. Itu memberikan bad image lah kepada sunnah yang besar. Sunnah yang buat besar, Rasulullah amat sayang dengan siwak. Nanti kita akan baca dalam hadis yang berikut ini. Jadi maknanya ada orang lupa tentang siwak tu sebagai pembersihan. Dan juga ada orang yang pakai akal di universiti kat Sikang kan. Dalam tempat-tempat kita ni sekarang ni, mereka ajar apa? Alah, ini pakai apa pun boleh. Pakai perut gigi lagi bagus, tak payah saya siwak dan sebagainya. Itu juga kesilapan. Dia katakan ya boleh, bukan tak boleh. Tapi siwak ada kelebihan biasa tersendiri. Bahkan sebagian saintis dalam buat research tentang kelebihan kayu siwak ni, ada macam-macam kelebihan dan sebagainya. Kita katakan itu semua sebagai apa? Penguat keimanan kita, keyakinan kita tetap bagus ni bersiwak. Jadi memang sebagai kebiasaan orang Islam, nak dikenali dengan orang Islam, selalu dia bersiwak. Maksudnya giginya sentiasa apa? Sentiasa bersih, mulutnya sentiasa bersih. Kalau ada begitu, ia menafikan apa? Tabiat-tabiat yang tak baik yang ada kepada sebagian orang. Kotor je, takkan mulut je bersih, baju kotor bolos, rambut bau apa semuanya, takkan macam itu. Yang menunjukkan bahawa yang lain pun mesti nak kena bersih. Dan ini membatalkan praktis apa? Sebab rokok, tak boleh ni, dia tak boleh kena dengan sunnah ni, dia spoil. Tak boleh ni, tapi sebab rokok memang tak guna nak siwak, siapa tak siwak? Bau dia all the way. Sedangkan kita sepatutnya bersih sentiasa, wangi sentiasa. Nak hilangkan tak begitu punya lama nak hilangkan bau. Sebab tu kalau awak buat siwak, dia adalah satu apa deterrent yang hebat untuk apa daripada merokok. Orang yang nak berhenti merokok, cuba siwak tiap-tiap. Hanya makan, lepas makan, lepas tu nak solat, kita siwak-siwak. Kan kita solat 5 kali. Bahkan nanti kita dapati baru bangun tidur je, waktu malam pun siwak juga, masuk rumah pun siwak juga. Rasulullah SAW, sampai Rasulullah SAW dah hampir menghapuskan nafas yang terakhir pun masih minta siwak lagi, masih bersiwak lagi. Jadi kita nak bersiwak dengan cara yang betul. Walaupun kat tempat kita ni tak ada, tu tak apalah. Tapi sekurang-kurangnya kita berhubung gigi pun jadilah. Kalau ada siwak kita pakai. Kita pakai adalah sunnah. Jangan kata itu adalah sunnah zaman dulu saja. Tidak, siapa yang kata macam itu dan dia benci dengan siwak, oh, itu satu penyakit. dia takut-takut apa tu membatalkan iman. Sebab dia benci terhadap satu sunnah Rasulullah SAW. Baik, jadi siwak itu umumnya dalam hadis yang kita baca tadi, dia tak ada dekat sini, di sini, iaitu makharatun lil fami, dia membersihkan mulut dan sebagai keridaan untuk Allah Subhanahu Taala. Maknanya sejam masa umum. Tetapi ada waktu-waktu yang lebih dituntut kita bersiwak. Antaranya bila? Bila kita bersolat. Apa hikmahnya? Kerana dalam kita bersolat, kita akan menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan busuk-busuk menghadap Tuhan. Kemudian kita akan membaca Al-Quran. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita akan bermunajat pula tu dengan Al-Quran, dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita cakap Alhamdulillah Rabbil Alamin, apa Allah kata? Hamidani abdi, hamba ku sedar telah memuji aku. Dan seterusnya Ar-Rahmanir Rahim, asna alayya Rabbi, dia telah memuji aku. Kata Allah. Jadi kan Allah SWT berkata-kata dengan dia. Jadi bila dia sebelum salat itu dia bersiwak dahulu, maka tentulah dia apa? Lebih tertib, lebih baik. Inda kulli salat. Jadi kata Imam Nawawi, kita baca sedikit. Tuma inna siwaka mustahabun fi jami'il awqat. Kemudian siwak itu sunat pada setiap waktu, tetapi dalam lima waktu, walakin fi khamsati awqatin asyadu istihbaban. Pada lima waktu dia lebih-lebih lagi sunat. Yang pertama, ketika solat. Sama ada dia nak solat tu dia ada wuduk dengan air ataupun dia wuduk dengan tanah yang tayamum, ataupun dia tidak berwuduk terus, tidak berwuduk langsung seperti orang yang tidak menyempai air ataupun tanah. Jadi dia tetap solat juga pun tetap disunatkan bersiwak. Kena umum eh. Yang kedua, ketika berwuduk disunatkan bersiwak. Ada orang kata untuk solat tak disunatkan kita siwak. Yang kita sunatkan untuk bersiwak adalah ketika wuduk. Jawab kita tidak. Rasulullah SAW ajar kita untuk dua-dua sekali, untuk solat dan untuk wuduk. Tak boleh kita ingkar. Orang kata untuk wuduk lah, pasal ada air kita bersihkan apa. Betul. Tapi untuk solat kan ada. Macam mana kita nak tolak? Untuk solat lain, untuk berwuduk lain. Dan tempat yang ketiga, ketika membaca Al-Quran. Semua kita jelaskan kenapa dia disunatkan dengan membaca kalam Allah SWT. Ar-Rabi', yang keempat, apabila bangun daripada tidur juga disunatkan kita bersiwak. Kenapa? Ketika itu bau mulut kita telah berubah. Dan kelima, inda taghayyuril fami, apabila mulut bau mulut telah berubah. Dia tak kira bila-bila. Kalau dah lama sikit bau mulut dah nak berubah, maka kita bersiwak. Wataghayyuru yakunu bi asya' min hatarul akli wa syurb. Dan berubahnya bau mulut itu berlaku dengan beberapa perkara, antaranya kita bila meninggalkan makan dan minum, maka bau mulut kita akan berubah. Dan ada apabila kita makan malahu ra'iha kariha, makan benda-benda yang baunya tak bagus, tak sedap. Bawang ke, makan apa, petai ke dan sebagainya. Macam itu disunatkan untuk kita untuk bersiwak. Tapi dia masih apa, masih halal lagi lah makan benda-benda ni. Kalau dia dah lah apa tu, bau busuk, lepas tu haram pula, itu tambah-tambah pula. Wa min aqulu sukut, dan kadang-kadang pula lama sangat diam, tak berkata-kata, mulut tutup aja mulut boleh bau. Buka aja orang pening, pingsan. Jadi banyak diam, janganlah zikirlah banyak . Baik, wa min akathratul kalam, dan banyak sangat bercakap pun mulut boleh berbau, kata Imam Nawawi rahimahullah. Wa mazhab Syafi'i anna siwaka yukrahu lis-sha'im. Mazhab Syafi'i kata siwak itu makruh untuk orang yang sedang berpuasa apabila telah zawal. Bila masuk waktu zawal, dah tak boleh siwak lagi, makruh. Kerana takut apa? Yuzilu ra'iyatul qulub. apa ni, dia menghilangkan bau-bau puasa tu. Bau busuk puasa tu sebenarnya amat dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang benarnya apa? Tidak dimakruhkan kita bersiwak ketika kita berpuasa ataupun tak berpuasa. Kalau kita siwak macam mana pun, kalau kita puasa mesti bau, sebab dia datang daripada perut bukan daripada mulut. Wa yustahabu an yustaku bi'udin min arak wa bi'ayi syai'in. Dan disunatkan kita bersiwak dengan kayu arak tu, yang kayu siwak yang selalu tu, ataupun dengan apa juga benda. Istaka mimma yuzilu tabayyur, yang boleh dia apa? Yang boleh digosokkan giginya. Ada benda tak patutlah kita gosok. Betul tak? Takkan pakai terus lah. Terus apa? Terus lantai ke, ataupun benda yang tak boleh menghilangkan. Pakai kain boleh tak? Ada kata kalau boleh, kalau khirqah, pakai kain aja kita gosok gigi. Tapi kain yang khasyinah, yang kesat, masak wal asnan, ini terus. Kalau boleh menghilangkan, kata Imam Nawawi pun boleh, itu pun masuk juga dalam sunat ini. Baik. Wa amal usbah, yang ini ada pun dengan menggunakan jari untuk bersiwak. Kata Imam Nawawi, fa in kanat layna lam yasul biha siwak. Kalau dia lembut, tak guna, dia tak dapat hilangkan bau, dia tak dapat membersihkan. Maka nak khasinat, kalau jari awak tu kesat, maka ada tiga pendapat. Tapi adalah satu awju. Dalam mazhab Syafi'i yang masyurnya tak dapat. Pakai jari tak dapat. Yang kedua dapat, yang ketiga dapat. Kalau tak ada benda lain, kain pun tak ada, apa pun tak ada. Wal mustahab an yusaka bi'udin mutawassit, dan yang sunat adalah bersiwak dengan kayu yang pertengahan, yang tidak terlampau besar, tidak terlampau kering, jadi dal yaps, sehingga kan sampai kering, sampai dia boleh melukakan gigi ataupun gusi. Dan jangan sampai terlampau basah yang tak boleh menghilangkan kotoran gigi. Dan disunatkan juga bila bersiwak itu yang yustaka arban, yang ini apa? Kiri ke kanan, bukan tulen, bukan apa, atas ke bawah, supaya tidak apa, tidak memendarahkan daging gigi, ini gusi. Kalau dia buat juga, dia buat macam gini, boleh, tetapi apa? Makruh. Betul ke tu? Yang kita dia tak ada gini, tak ada gini. Sebab gigi ni ada terbagi pada dua bahagian, satu yang depan, satu yang belakang. Belakang macam mana? Ini susah. Jadi mesti nak kena arban. Jadi kalau kat depan, lagi senang apa? Kita gosok atas ke bawah. Ada yang kat dalam macam mana? Cungkil-cungkil. Jadi sebenarnya tak ada. Ini tak ada dalil semuanya. Mana lebih sunat ataupun tak sunat. Jadi balik kepada mana yang boleh boleh membersihkan. Ini semua disebutkan oleh ulama terakhir ya. Wa yustahabu an yamurra siwaka an yumirra siwaka aidan ala tarafi asnani. Dan disunatkan juga dia menjalankan kayu siwaknya itu atas apa? Atas hujung giginya dan tempat duduknya. Yang apa tu? Tempat duduknya geraham. Bukan yang tepi-tepi dia, atas dia tu pun. Sebab itu memang tempatnya, dekatnya makanan dan sebagainya. Wasaf halqihi, dan juga sampai dekat apa ni, halqumnya, bumbung tu kat atas tu pun gosok sekali. Ya betul, kalau kita gosok di atas dia sekali, dia akan lagi bersih. Tapi kalau nak katakan dia adalah sunat ataupun tak sunat dan sebagainya, itu tak perlu dalil tambahan. Apa saja yang penting, yang membersihkan, lebih membersihkan, memang digalakkan. Tapi imraran latifana, yang kalau atas tu jangan sampai kuat-kuat ni apa, tercocok pula sakit. Tapi dengan lembut. Kemudian wa yustahabu an yubda'a fi siwakihi bil janibil ayman. Hendaklah dimulakan bila dia bersiwak itu daripada mana? Sebelah kanan ke sebelah kiri? Sebelah kanannya. Sebelah kanan atau sebelah kiri. Ini memang ada dalilnya. Sebab Rasulullah SAW dalam hadis yujibu tayammunu fi tuhuri wa tarajuli wa tanahulihi wa fi sya'nihi kulli. Dia suka apa? Start dengan yang kanan. Dalam baharahnya, dalam pakai kasutnya, dalam sikap rambutnya dan juga dalam semua keadaannya. Dan ini termasuk wala ba'sa bi istimali siwak ghairihi bi idzni. Dan tak mengapa menggunakan siwak orang lain. Sampai macam itu sekali, tapi dengan izin, izinnya. Sebab orang kata tak boleh pakai siwak orang lain, kotor apa semua. Tapi kalau diizinkan, tak mengapa. Dan ini ada dalil ke tak ada dalil? Ada. Rasulullah SAW dia bersiwak, siwak yang terakhir yang dilakukan oleh Rasulullah SAW bukan dengan siwaknya sendiri. Dia bersiwak Abdul Rahman bin Abu Bakar, ini adik kepada Aisyah radhiyallahu anha. Dia masuk, Rasulullah nampak ketika dia sedang sakit, sakit mautnya tu, mata-mata dia isyaratkan kepada Aisyah radhiyallahu anha, apa dia? Suruh ambilkan. Jadi Aisyah tanya dia, aku ambilkan? Rasulullah angguk, lepas tu dia ambil daripada Abdul Rahman. Kemudian dia apa? Dia potong, dia bersihkan, kemudian dia berikan kepada Rasulullah SAW, Rasulullah bersiwak. Jadi kemudian bolehnya siwak daripada orang, orang lain dengan izinnya. Wa yustahabbu an ya'ud as-sabi an yu'awid as-sabiya as-siwak liya'tadahu. Dan juga disunatkan untuk membiasakan anak-anak dengan siwak supaya dia terbiasa dengan dengan siwak. Okey. Jadi ini semua menunjukkan bagaimana Islam amat mementingkan kebersihan yang besar, yang zahir dan yang yang batin. Baik, insyaAllah kalau masih kita akan sambung lagi pada saya akan datang. Ada beberapa riwayat lagi. Ada apa soalan? Sebagaimana kita baca tadi, Nabi SAW kata apa? Kalau tak diberatkan atas umatku, aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak untuk setiap kali solat. Untuk setiap kali solat. Jadi ketika nak solat, inda kulli solati, maknanya hampirlah dekat solat. Kalau dah lama sebelum tu, tak kira lah. Kat rumah dah, dah siwak, tak pakai. Dia nak sampai nak dekat solat. Bila nak dekat solat tu, kalau ada solat jemaah, bila dah qomat kan, ataupun dah habis solat sunnah, dah qomat lah, dah hampir nak solat, nak sampai baru tengah nak pergi tu, dia siwak. Siapa pun tengah berdiri tu dekat dalam shaf dia, dia mula bersiwak. Itu maknanya inda kulli solat. Baik. Tentang kadang-kadang dia siwak orang kat kiri kanan yang tak siwak tu kan. Lepas tu dia masukkan kat kuciknya orang dia siwak. Apa ni siwaknya apa ni bersama-sama dengan dia waktu dia solat. Kita katakan ia hanya kalau orang punya perasaan begitu, kemungkinan apa keadaan orang tersebut bukan siwak dia je kotor, baju dia pun kotor bolor. Orang tengok siwak dia pun geli. Ini yang kita cakap pasal masalah itu, bukan masalah siwak. Kalau siwak orang jaga bersih apa semuanya, dia jaga betul-betul, tak sepatutnya yang itu. Sebab dia dah bersih sebelum tu. Waktu wuduk pun dia dah siwak dulu, sebelum tu pun dia sentiasa bersih. Waktu tengah solat tinggal apa? Tinggal tambah bersih. Bukan baru nak sental, baru nak apa. Yang itu semua bau semua keluar. Air pula tak ada, macam mana dia telan. Jadi kalau begitu berlaku, bukan salah sunnah ini. Dia cara dia mengamalkan sunnah itu yang tak tepat. Jadi kalau kita lihat orang buat macam itu ketika dia nak takbir, itulah bagus. Imam ke dia tunjukkan orang bila dia nak masuk nak takbir, sebelum dia takbir dia siwak dahulu. Itu bagus. Cuma masalah kalau solat yang banyak rakaat, seperti apa solat tarawih, adakah kita siwak untuk tiap-tiap solat, yang ini tiap-tiap dua rakaat ataupun cukup waktu yang pertama saja? Apa sajalah, sebab ada satu solat. Ada satu solat. Kalau nak witir mungkin kita solat lagi lah. Kita siwak lagi. Tak payah nak tiap-tiap apa tu dua rakaat. Tapi kalau tengah-tengah tu kita rasa bau mulut berubah ataupun ngantuk ke apa nak, tu tak salah. Setiap kali kita nak siwak untuk setiap rakaat apa ni, setiap dua rakaat tu, lepas setiap salam tu tak perlu. Tak masuk dalam situ. Jadi insyaAllah itu jawapannya. Jadi dengan itu harap kita apa ni, berhemah sikit lah bila menggunakan siwak. Lagi-lagi kalau orang tak biasa, macam tempat kita tak biasa, tempat negeri Arab mungkin biasa je, tak apa-apa. Di Masjidil Haram macam Nabi biasa je semuanya ni. Tak ada masalah. Sampaikan polisnya pun tak bawa pistol, bawa siwak je. Macam mana dia nak tembak pun. Ada soalan lain? Tak ada? Adam? Assalamualaikum. Okey, soalannya, soalan masalah tertib solat wajib ataupun tidak. Orang yang tertidur sampai terlepas solatnya sampai kepada waktu yang baru, misalnya tidur zuhur sampai ke waktu asar, dan sebab-sebab tertentu lah, taruhlah dia sakit makan panadol, ataupun buat batuk banyak sangat ke, ataupun baru operation. Ya, yang penting bila dia bangun tu dah waktu asar, zuhur tu waktu dah terlepas. Jadi adakah dia solat zuhur dulu ataupun asar dulu atau asar, sebab itulah waktu dia sekarang, kemudian dia baru buat yang zuhur. Jadi sini kita katakan bila kita diperintahkan solat asar, bila kita dah selesai solat zuhur. Selagi kita tak solat zuhur, ada tak perintah solat asar? Perintah. Kita diperintahkan asar selepas kita diperintahkan solat zuhur. Maksudnya selagi kita tak buat zuhur, asalnya tak boleh buat asar. Kemudian selagi tak buat asar, tak boleh buat maghrib. Perintahnya macam itu. Setiap kali ni ada khitab, ada perintah atas kita turun. Kita kena faham, ulama faham macam inilah. Jadi maknanya selagi awak belum selesaikan, belum lepaskan beban daripada solat zuhur itu, maka belum boleh buat solat asar. Sampai ulama kata kalau orang solat asar tidak sah. Sebab apa? Mana asar boleh buat, zuhur belum buat. Asar hanya boleh sah bila zuhur dah buat. Jadi itu pendapat yang amat kuat sekali. Ini pendapat Hanabilah. Tapi mazhab Syafi'i kata tak apa, asar ni, solat asar tu. Sebab itu yang diperintahkan sekarang. Yang itu dah terlepas pun nanti pun boleh. Jadi yang tepat insyaAllah yang pertama. Itu dalam keadaan apa? Keadaan khiyar. Keadaan maknanya kita boleh pilih. Kita mesti buat apa? Zuhur dulu, kemudian asar. Tapi kalaulah ada sebab-sebab tertentu tak boleh buat demikian, terpaksa asar dulu misalnya, baru zuhur, ataupun maghrib dulu baru asar. Baru asar misalnya di keadaan tertentu, sebab termasuknya orang tengah salat jemaah maghrib misalnya, kerana uzur tertentu tidak mengapa. Soalan kedua ya. Menyewakan siapa? Saya baca timing. Dia katakan bahawa terlambatkan tidak dilambatkan sampai lebih daripada separuh malam. Jadi kalau saya tidak ini, dia tak terlambat lah. Kerana dia tak kalau ada reference ke apa dalil. InsyaAllah kita akan sampai juga dalam bab ini, bab waktu solat. Dan antara waktu solat tu adalah solat isyak. Adakah solat, waktu solat isyak tu mula daripada waktu isyak tu sampai ke subuh, ataupun sampai setengah malam, ataupun sampai ke sepertiga malam? Ada tiga pendapat dalam masalah ini. Pendapat yang paling kuat adalah pendapat yang pertama. Yang ini maksudnya pendapat yang katakan solat isyak sampai setengah malam. Sampai setengah malam. Kerana hadis-hadis yang menunjukkan tentang pendapat ini banyak dan lebih sahih. Kemudian hadis-hadisnya semuanya yang akhir, yang lebih lewat waktu di Madinah. Adapun yang pertama, yang solat isyak hanya satu waktu je ke? Sampai adalah waktu awal, waktu salat Nabi SAW dengan Jibril di depan Kaabah. Tapi bila sampai Madinah, ada orang tanya macam mana salat isyak, macam mana waktu solat. Kemudian Rasulullah SAW dia solat hari pertama awal waktu, hari kedua akhir waktu. Kemudian dia cakap, mana orang yang tanya kemarin datang waktu solat? solatnya, waktu solat adalah antara solat, dua solat ini yang aku tunjukkan kamu. Jadi yang isyak dia solat, yang waktu yang kedua adalah setengah malam. Di setengah malam. Dalilnya memang banyak tu dari Bukhari dan Muslim, ada kat dalam Sahih Muslim. Tetapi itu adalah waktu apa? Waktu afdal. Maknanya kalau kita terpaksa ada kesulitan, kita mungkin safar dan sebagainya, tak apa. Kita kalau solat lepas waktu setengah malam masih lagi dalam isyak. Sebab kita ada, yang penting jangan sampai subuh. Jangan sampai subuh. Mati-mati kalau nak dekat subuh kita terpaksa, kita terpaksa sembahyang walaupun dalam kenderaan. Ya. Yeah. Tapi kalau dalam waktu biasa tak ada apa-apa semuanya kat rumah, mukim dan sebagainya, jangan lambatkan solat isyak lebih daripada setengah malam. Macam nak kira setengah malam? Tengok maghrib pukul berapa, subuh pukul berapa, berapa jam, jibat lain. Malam itu, senang lagi. Tak mesti pukul 12 malam kan, betul tak? Mungkin pukul 1, mungkin 1 setengah, kadang awal sikit, terlambat sikit, tengok malam ni berapa kejam. Bila dia start. Allahu'alam bisawab. أقول قولي هذا استغفر الله العظيم لي ولكم سائر من المؤمنات إنه هو الغفور الرحيم سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Masuk ke channel dari kata saya pernah dengar kasih satu ustaz ni cakap tentang sidra tunita. Cakap sidra tunita ni bukan pokok bangki saya pergi research pada saya kelas tu SPAS and the furthest museum of the galaxy lah, it looks like at least. So this particular ustaz is saying such things lah. Now obviously now I have to. Thank you.